siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merentang. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Sama-sama di atas kepala kita. Haleluya. Satu menit kita berikan kemuliaan bagi dia. Oh, haleluya.